Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yut'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu 'alayhi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan kali ini, yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita masuk dalam bab yang pertama. Qala al-muallif: Babul ikhlas wa ihdharin niyyati fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizati wal khafiyah. Babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyah. Inilah bab pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau menjadikan bab pertama dalam kitab beliau ini, yaitu Riyadhus Shalihin, pembahasan bab tentang bab pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang al-ikhlas, tentang permasalahan al-ikhlas wa ihdharin niyyah, dan menghadirkan niat, niat ikhlas fi jami'il a'mal, dalam segala amalan ibadah, dalam seluruh amalan yang kita lakukan. Wal aqwal, demikian juga dalam seluruh ucapan yang kita ucapkan. Al barizah wal khafiyah, baik itu al barizah yang tampak, amalan yang tampak, yang jelas terlihat, atau amalan yang khafiyah, yang tersembunyi. Inilah bab pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang al-ikhlas. Kemudian beliau menyebutkan setelah itu dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala: "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Ayat pada surat Al-Bayyinah ini menjelaskan kepada kita semua, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru, dan tidaklah mereka manusia ini diperintah illa liya'budullah, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlisin, mengikhlaskan niat-niat mereka dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah." Inilah tauhid, yaitu menunjukkan amalan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, yaitu lurus. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Demikian juga Allah merintahkan mereka untuk menegakkan salat dan menunaikan zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Dan demikianlah agama yang benar. Mu'alif di sini menjelaskan kepada kita, yaitu dengan memberikan bab yang pertama dengan al-ikhlas, tentang permasalahan al-ikhlas yang menunjukkan al-ikhlas ini merupakan perkara yang sangatlah penting, merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan dalam seluruh amalan, seluruh ibadah yang kita lakukan. Maka hendaknya setiap amalan ibadah, hendaknya kita mengoreksi niat-niat kita. Hendaknya kita untuk terus mengikhlaskan niatan kita, tujuannya hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ibadah, amalan saleh, itu tidaklah akan diterima di sisi Allah kecuali disertai dengan keikhlasan. Kecuali disertai dengan keikhlasan, tidaklah bermanfaat. Tidak akan bermanfaat amalan sebesar apapun amalan tersebut jika tidak ada padanya ikhlas. Tentu ini adalah amalan yang sia-sia. Tentu adalah amalan yang sia-sia. Oleh karena itu, karena pentingnya perkara ikhlas, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan amalan yang termulia. Kata Imam Ahmad, "Talabul ilm la yu'adiluhu syai'un liman sahhat niyyatuh." Talabul ilm, menuntut ilmu, mempelajari agama Islam, itu merupakan afdal al-amal, la yu'adiluhu syai'un, merupakan amalan yang termulia, tidak ada yang menyainginya, tidak ada yang menandingi amalan talabul ilm ini. Kemudian dengan qaid, dengan syarat, liman sahhat niyyatuh, bagi orang-orang yang niatnya ikhlas, bagi orang-orang yang lurus niatnya dalam belajar menuntut ilmu. Jika demikian keadaan dia, niatnya ikhlas, benar niat dia dalam menuntut ilmu, maka ini merupakan amalan yang termulia, merupakan amalan yang termulia. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, talabul ilm afdalul jihad, merupakan jihad yang paling utama. Disebabkan seluruh amalan ibadah yang kita lakukan, baik itu salat, puasa, jihad, seluruh ibadah itu dibutuhkan adanya ilmu, dibutuhkan adanya ilmu. Oleh karena itu, ilmu merupakan perkara yang sangat mulia, tidak ada yang bisa menandinginya. Maka jika tidak ada ilmu kemudian kita beramal, tentu ini merupakan perkara yang sia-sia seberapapun besarnya amalan tersebut, karena tidak didasari dan tidak dilandasi dengan ilmu. Oleh karena itu, talabul ilm merupakan ibadah yang sangatlah besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu bagaimana kita menegakkan salat, kita tidak tahu pula bagaimana kita berakidah, bermanhaj dan seterusnya, kecuali dengan kita mempelajari ilmu, kecuali dengan kita mengenal ilmu tersebut. Sehingga talabul ilm adalah amalan yang termulia. Maka oleh karena itu, amalan yang besar, amalan yang mulia ini akan semakin menjadi besar dan menjadi lebih besar jika disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah peringatan bagi kita yang disebut oleh mu'alif di sini tentang al-ikhlas, yaitu hendaknya kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam seluruh amalan ibadah yang kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ta'allama al-ilm mimma yubtagha fihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah." Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, memperingatkan bagi orang-orang yang melakukan amalan ibadah yang besar ini, akan tetapi dia tidak ada ikhlas pada dirinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempelajari ilmu agama, yang mana seharusnya dia itu yabtaghi bihi wajhullah, seharusnya dia mengharapkan, meniatkan dalam rangka untuk mengharap wajah Allah, ikhlas. Seharusnya demikian, orang yang mencari ilmu itu harusnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Rasul, la yata'allamuhu, orang ini tidaklah mempelajari ilmu tersebut kecuali dalam rangka dikarenakan agar mendapat sebagian kecil dari perkara dunia. Dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu tersebut dicari harus dengan karena keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak mengikhlaskan niatnya dalam thalabul ilm, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam, lam yajid harfal jannah, kecuali dia tidak akan mendapatkan aroma bau surga disebabkan tidak adanya ikhlas dalam diri dia. Maka perkara ikhlas merupakan perkara yang sangatlah penting. Tujuan diciptakannya manusia ini untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid al-uluhiyah mencakup seluruh ibadah yang kita lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah membutuhkan amalan ibadah yang kita lakukan tersebut. Allah memerintahkan kita beribadah bukan berarti Allah butuh dengan kita. Tidak sama sekali. Allah sangat kaya. Allah tidak butuh dengan makhluknya. Antumul fuqara'u ilallah. Kalian semua, hai sekalian manusia, adalah orang-orang yang butuh kepada Allah. Butuh, kalian yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kebaikan yang kita lakukan. Allah tidak butuh amalan ibadah yang kita kerjakan. Tidak butuh. Semua itu kembalinya kepada diri kita. Semuanya kembali kepada kita masing-masing. Tidak merugikan dan tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat maksiat, itu tidak memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita berbuat ketaatan, menjadi orang yang paling taat di muka bumi, itu tidak mengangkat derajat Allah Subhanahu wa taala, tidak mempengaruhi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kepada pembahasan kita, hendaknya kita untuk terus mengikhlaskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana inilah tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan dalam surat Al-Mulk, dialah Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal maut, dia yang menciptakan kematian, dan dialah Allah yang menciptakan al-hayah, kehidupan, dalam rangka untuk menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik, paling bagus amalannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kematian, kehidupan, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan dia, siapa di antara kalian yang paling ahsan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, lam yaqul aktsaru amalan wa innama ahsanu amala. Ibnu Katsir mentafsirkan, menjelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak mengatakan aktsaru amala, bukan yang paling banyak amalannya. Kata Allah ahsanu amala, bukan akthar. Akthar artinya yang paling banyak. Adapun ahsan, yang paling baik, paling bagus. Intinya berarti yang Allah Subhanahu wa taala nilai itu adalah baik, bukan banyak-banyaknya amalan, bukan banyak-banyaknya amalan. Amalan yang banyak tetapi tidak diterima di sisi Allah itu percuma. Percuma amalan yang banyak tetapi tertolak, itu percuma. Oleh karena itu, amalan yang paling bermanfaat adalah amalan yang ahsan, yang terbaik. Apa itu makna ahsan? Dijelaskan oleh Imam Fudail bin Iyadh, yaitu akhlasuhu wa aswabuh. Makna ahsan dalam ayat tadi yaitu adalah akhlasuh, yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah makna ahsan, yaitu yang paling ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ahsan. Kemudian kata Imam Fudail bin Iyadh, idza kana al-amalu in kana al-amal khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. in kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Jika amalan itu dilakukan karena ikhlas, dia melakukan sebuah amalan ikhlas niatan dia, akan tapi walam yakun sawaban, tidak benar, maksudnya tidak benar, yakni tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika suatu amalan itu dilakukan dengan ikhlas, akan tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, amalan tersebut tidak akan diterima. Dan sebaliknya, wa in kana al-amalu sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula sebaliknya, orang beramal dengan amalan yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia beramal dengan tata cara yang sesuai dengan bimbingan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak ikhlas dalam melakukan amalan tersebut, maka ini juga tidak diterima. Oleh karena itu, ada dua syarat untuk diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua syarat, yang dengan dua syarat ini, dengan sebab dua syarat inilah diterima amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, faly'amal 'amalan salihan, hendaknya ia untuk beramal amalan saleh. Apa makna amalan saleh? Amalan saleh dijelaskan oleh para mufassirin, yang dimaksud amalan saleh yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Allah mengatakan faly'amal 'amalan salihan, hendaknya dia untuk beramal saleh. Apa makna amal saleh? Yakni sesuai dengan tuntunan, ajaran, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua yang Allah sebutkan dalam ayat ini, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat syirik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun dia, kepada seorang selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua syarat diterimanya amalan, yaitu al-ikhlas, yaitu tidak melakukan kesyirikan dalam amalan dia, dan yang kedua adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan bimbingan, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali kepada ucapan muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dalam ayat yang pertama beliau menyebutkan ayat tentang perintah agar kita mengikhlaskan niat-niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh beliau, wa qala ta'ala la yanala Allah luhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. La yanala Allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. La yanala Allah, tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala luhumaha, hewan-hewan kurban yang mereka sembelih, itu tidak akan sampai kepada Allah, yakni tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hewan-hewan kurban tersebut. Demikian pula wala dima'uha, dan juga darah-darah yang mereka tumpahkan, itu tidak akan sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Allah, walaki yanalu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan yang ada pada kalian, yakni hati, keikhlasan yang ada pada diri kalian, itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan kita itu tidak sampai kepada Allah sampai hingga kita meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menunjukkan pula tentang diperintahkannya ikhlas dalam amalan, dikarenakan tidaklah akan sampai amalan kita itu kepada Allah hingga kita meluruskan niat kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian ayat selanjutnya, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Jika kalian in tukhfu, katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan sesuatu yang ada dalam diri kalian, sesuatu yang ada dalam hati kalian, jika kalian menyembunyikan sesuatu tersebut atau tubduh, atau kalian menampakkannya, ya'lamullah, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatan-niatan yang ada pada hati kita, maksud-maksud yang terpikir dalam benak kita, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan yang zahir yang kita lakukan ataupun amalan batin yang ada dalam diri dan hati kita, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah atas niyah, yakni al-ikhlas. Dalam ayat ini muallif menyebutkan ayat ini dikarenakan ada hubungan eratnya dengan keikhlasan. Jika kita mengetahui bahwa Allah tahu akan isi hati kita, maka hendaknya kita dengan ini, dengan itu, kita membenarkan, membenahi niatan-niatan kita, karena Allah tahu apa maksud dan niat-niat dari amalan yang kita lakukan tersebut. Inilah hubungan antara ayat ini dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis Amirul Mukminin qala an Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah ابن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي. Inilah nasab lengkap sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bernama Abu Hafs. Nama beliau kunyahnya Abu Hafs. Nama aslinya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Dari sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أنا ulangi, إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَتَوْ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ. Maknanya muttafaqun ala sihhatih, yakni telah disepakati kesahihan hadis tersebut oleh kedua orang syekh besar, yaitu Imam Al-Muhadditsain Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Imam Al-Muhadditsain, dua imam muhaddits, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Ini nama lengkap Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau berkunyah Abu Abdullah, nama beliau Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan juga Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi radhiyallahu anhuma atau rahimahumallah fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubi al-musannafah fi sahihayhima. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam kedua kitab sahih mereka, yang mana dua kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini merupakan kitab yang paling sahih yang dikarang. Inilah hadis yang pertama yang disebutkan oleh Syekh An-Nawawi rahimahullahu taala tentang al-ikhlas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu binniyat, tergantung dengan niatnya. Amalan tergantung dengan niatnya. Amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan meraih hasil dari apa yang diniatkan. Arti yang pertama dan arti yang kedua beda. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Makna arti yang pertama, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat dia. Sebabnya apa? Sebabnya apa dia beramal? Niatan dia apa dalam beramal? Adapun jumlah yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan meraih hasil. Dia akan meraih hasilnya dari apa yang diniatkan tersebut. Ini makna innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dia akan mendapat hasil dari apa yang diniatkan dalam amalannya yang dia lakukan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh amalan hijrah, yang mana hijrah merupakan amalan ibadah yang sangatlah besar. Maka barang siapa yang hijrahnya dia, dia hijrah keluar dari negerinya yang kafir, yang rusak, kepada negeri muslim, kepada negeri yang baik, ini merupakan hijrah. Dan dia tidak kembali ke kampung halamannya lagi. Inilah yang dinamakan dengan hijrah, yaitu berpindah tempat dari kampung halaman kepada kampung yang baik, kepada tempat yang baik. Jika niatan dia hijrah, jika niatan dia dalam berhijrah adalah untuk Allah dan Rasulnya, yaitu ikhlas dia dalam melakukan amalan hijrah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya dia akan diterima oleh Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan hasil dari niatan dia tersebut. Dia akan mendapatkan pahala dikarenakan dia berhijrah, melakukan amalan hijrah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang pertama, contoh orang yang niatnya ikhlas karena Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya, adapun orang yang hijrahnya dikarenakan dunia yang yusibuha, yang ingin dia dapatkan, tujuan dia hijrah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, tujuannya agar mendapatkan dunia. Au imra'atin yang kihwa, atau hijrah dia tersebut disebabkan atau niatan dia dalam berhijrah adalah untuk mendapatkan seorang wanita yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Rasul, maka hijrahnya dia ila ma hajara ilaih, kepada apa yang ditujunya tersebut. Yani tidak mendapatkan ajr di sisi Allah, dia hanya mendapatkan dunia yang dia kejar itu, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan tidak adanya ikhlas dalam amalan dia. Inilah makna hadis innamal a'malu binniyah. Kemudian atau sebelum itu kita bahas tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang sangatlah mulia, dan juga beliau adalah orang kedua termulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau adalah khalifah kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dan tentunya merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu memuliakan, menghormati, menjunjung tinggi kehormatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Menjunjung tinggi, menghormati, tidak boleh kita mencela, merendahkan para sahabat radhiyallahu anhum. mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Allah pilih para sahabat sebagai manusia yang mendampingi utusan Allah, manusia terbaik di muka bumi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan merekalah para sahabat yang memegang agama termulia ini, agama Islam. Maka jika kita mencela sahabat, tentunya berkonsekuensi dan berarti kita telah mencela Islam itu sendiri. Orang yang mencela, merendahkan, menghina sahabat, berarti dia telah menghinakan Islam. Dikarenakan para sahabatlah yang memegang dan mengemban agama ini setelah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para sahabat pula yang menyampaikan agama ini sampai kepada kita sekarang ini. Yakni dengan perantara para sahabat tentunya. Oleh karena itu merupakan akidah, prinsip dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengakui Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, tentu merupakan keyakinan mereka, yaitu menjunjung tinggi kehormatan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Bagaimana tidak, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam banyak ayat Al-Quran memuji para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Allah telah merekomendasi mereka, bukan kita yang merekomendasi. Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu akan isi hati yang ada pada diri mereka. Allah tahu tentang makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah sendiri yang memuji para sahabat tersebut. Allah mengatakan dalam banyak ayatnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Dan juga Allah mengatakan radiyallahu 'anhum wa radu'an. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil. Kata Allah, Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat mereka asyidda alal kufar, mereka tegas keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, sifat sahabat Rasul adalah ruhama, saling menyayangi, mengasihi satu dengan yang lainnya. Tarahum rukka'an sujjadan, kalian melihat para sahabat tersebut sujud ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan keridhaan Allah dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, terlihat di wajah-wajah mereka athar sujud. Dhalika mathaluhum fit Taurah, demikianlah permisalan para sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurah. Allah sudah permisalkan sahabat-sahabat yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab sebelum Al-Qur'an, sebelum Taurah, sebelum Al-Qur'an yakni At-Taurah wal Injil. Demikian juga Allah telah sifatkan ciri-ciri para sahabat tersebut pada kitab Al-Injil. Inilah rekomendasi yang sangat jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut. Adapun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kalah banyaknya pula, sebagaimana diantaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Fa innahu law anfaqa ahadukum, karena sesungguhnya jikalau salah seorang di antara kalian, yakni selain sahabat Rasul, berinfak sebesar gunung Uhud, emas yang besarnya segunung Uhud, itu tidak sebanding dengan infak yang dilakukan oleh sahabat satu genggam mereka atau setengahnya. Tidak sebanding, jauh lebih besar pahala atau lebih mulia infak yang dilakukan, sedekah yang dikeluarkan oleh sahabat tersebut daripada sedekah kita, jauh dan jauh lebih besar. Maka di sini kata Rasulullah SAW, tidak ada bandingannya antara kita dengan para sahabat. Mereka adalah mulia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan sedekah yang kita lakukan sebesar gunung Uhud itu masih tidak bisa membandingi satu mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, thumma alladhina yalunahum, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Kata Rasul, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Berarti siapa generasi Rasul? Yakni para sahabat yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya para tabi'in. Kemudian setelahnya lagi yakni para tabi'ut tabi'in. Itulah generasi terbaik umat Islam. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "An-nujum amanatun lis-sama', fa idza dhahabatin nujum atas sama matu'ad." Bintang adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga langit. Maka jika bintang-bintang itu hilang, datanglah apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala atas langit. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah amanah. Aku adalah amanah untuk para sahabatku. Aku sebagai penjaga para sahabatku, jika aku telah pergi, atali ashabi ma yu'adun, maka yang dijanjikan itu akan datang kepada, akan tertimpa kepada para sahabatku. Wa ashabi amanatun li ummati, dan sahabat-sahabatku kata Rasulullah SAW merupakan amanah, merupakan orang yang menjaga umat, umat Islam, merupakan orang yang membawa amanah umat Islam. Maka jika para sahabatku telah pergi, datanglah apa yang dijanjikan kepada umatku tersebut. Inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga dalam hadis yang lain, man ahabbahum ahabbahullah wa man abghadahum abghadahullah, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Barang siapa Al-Imam Bukhari atau Muslim, barang siapa yang mencela, yang cinta terhadap sahabatku, maka Allah akan cinta kepada dia. Dan barang siapa membenci para sahabatku, maka Allah akan murka kepada dia. Inilah beberapa dalil yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan juga banyak dalil yang mengancam larangan untuk mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum. Di antaranya adalah man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in. Barang siapa mencela sahabatku, maka atasnya lah laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Maka merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menghormati, menjunjung tinggi kehormatan martabah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian juga merupakan faedah, yakni para sahabat mereka memiliki keutamaan masing-masing. Semuanya memiliki keutamaan. Allah mengatakan, wa kullu wa'adallahul husna, dan seluruh sahabat itu wa'adallahul husna, semuanya telah dijanjikan surga atas mereka. Rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu tempatnya adalah di surga. Wa kullu wa'adallahul husna, semuanya kembali kepada surga. Namun keutamaan-keutamaan yang ada pada para sahabat itu berselisih satu dengan yang lainnya. Maka sahabat yang paling mulia, paling utama, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inilah sahabat yang termulia dan paling utama. Kemudian setelah itu Umar, kemudian setelahnya Utsman, kemudian berikutnya adalah Ali. Kemudian martabah, tingkatan selanjutnya yang termulia di antara para sahabat yaitu sisa dari 10 yang Allah janjikan, yang Rasulullah SAW janjikan surga kepada mereka. 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Mereka ini menduduki tempat setelah Khulafa Ar-Rasyidun, Kemudian setelah al-asharah al-mubashirina bil jannah, setelah mereka adalah orang-orang yang menyaksikan, yang ikut perang dalam perang Badar. Kemudian setelah itu martabat yang selanjutnya, yaitu orang-orang yang bai'at ridwan, orang-orang yang berbai'at ridwan. Kemudian martabah yang selanjutnya, orang-orang yang masuk Islam, para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah, dibukanya Makkah, Makkah menjadi negeri Muslim sebelum Fathu Makkah. Kemudian martabat yang terakhir, yaitu orang-orang yang masuk Islam dari para sahabat setelah Fathu Makkah. Inilah tingkatan, derajat, tingkatan keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, Uthman, Ali, kemudian al-asharah al-mubashirina bil jannah, 10 orang sisa yang 10 orang, jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali termasuk 10 orang yang diberitakan, yang diberi kabar gembira oleh Rasul dengan surga. Maka sisa yang 6 ini derajat yang setelah Khulafa ar-Rasyidun. Kemudian setelah 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga, yaitu Ahlu Badar, derajat yang setelahnya. Kemudian setelah Ahlu Badar adalah Ahlu Bay'atir Ridwan, yang bay'at Ridwan, yang berbay'at Rasul, kepada Rasulullah SAW di bay'at Aqabah. Kemudian man aslama qabla fath, orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Kemudian setelah itu orang-orang yang masuk Islam setelah masuk setelah ba'dal fath, setelah dibukanya Makkah. Maka para sahabat memiliki keutamaan, dan seluruhnya memiliki keutamaan masing-masing. Akan tapi keutamaan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Sahabat yang termulia, yang paling utama, dan ini merupakan ijma', seluruh sahabat sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat termulia, sahabat nomor satu yang termulia, yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semua sepakat para sahabat menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Dan juga ini merupakan ijma' as-sahabah, semua mereka mengakui bahwa Abu Bakar merupakan sahabat termulia yang paling pertama. Dan dalil yang menunjukkan Abu Bakar adalah sahabat yang termulia atau sahabat yang sangat mulia, Allah sebutkan kisah Abu Bakar ini dalam Al-Quran. Ketika Abu Bakar bersama Rasul SAW menemani hijrah bersama Rasul SAW, beliau dan Rasul bersembunyi di Gua Hira. Bersembunyi di gua dari pencarian orang-orang musyrikin. Maka Allah mengatakan, idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika itu Abu Bakar merasa takut karena pasukan Quraisy sedang mencari Rasul dan Abu Bakar. Rasul dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, dan orang-orang Quraisy sudah dekat, bahkan berada di sebelah gua yang mereka sembunyi di dalamnya, Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Abu Bakar, wahai Rasul, jika mereka itu mau lihat di bawah kaki mereka, pasti kita ini kelihatan. Sampai ada beberapa orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik yang berada di atas gua tersebut. Mereka sedang melakukan pencarian dan mereka berhenti di gua yang mana disitulah Rasul bersembunyi. Kata Abu Bakar, wahai Rasul, jika mereka lihat ke bawah, kelihatan kita ini. Maka kata Rasul SAW, la tahzan, jangan kamu bersedih. Fallahu thalithuhuma, kita tidaklah berdua, akan tapi Allah adalah orang ketiga. Allah adalah yang ketiga dari kami. Allah yang menjaga Abu Bakar dan Rasul SAW dari pencarian orang-orang musyrikin. Oleh karena itu Rasul Allah mengkisahkan kisah ini dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Rasul mengatakan kepada sahabatnya, yakni Abu Bakar, janganlah kamu bersedih. La tahzan, janganlah kamu bersedih, jangan takut. Maka dari sini kita mendapatkan faedah bahwa Abu Bakar telah disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, menunjukkan mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Iqtadu, ikutilah, patuhilah pada dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu muttakhidan min ummati lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Jikalau boleh aku mengambil seorang kekasih, tentu aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku dari umat ini. Kata Rasul, jika aku boleh mengambil seorang kekasih, tentu aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku, sebagai khalil. Dan juga banyak dalil-dalil, di antaranya juga itu kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelang wafat beliau, yaitu ketika beliau sakit, Rasul memerintahkan kepada Aisyah, kepada istri beliau, perintahkanlah Abu Bakar untuk salat, untuk menjadi imam. Rasul tidak bisa mengimami manusia dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu, sakit beliau. Maka Rasul mengatakan, "Muru Abu Bakrin ayyusalli bin nas." Perintahkanlah Abu Bakar untuk menjadi imam, mengimami manusia. Akan tapi Aisyah mengatakan, "Wahai Rasul, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, idza qama lam yusmi'in nas minal buka." Wahai Rasul, Abu Bakar ini orangnya sangat lembut hatinya. Dia terlalu lembut, wahai Rasul, hatinya terlalu lembut. Jika dia menjadi imam, tentu manusia tidak akan mendengar bacaannya karena beliau nangis kalau dia membaca Al-Quran. Kan tapi Rasul tetap memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, menunjukkan Abu Bakar adalah orang yang terpilih, alamat atau tanda-tanda bahwa Rasul telah memilih Abu Bakar sebagai orang pengganti beliau setelah wafatnya. Dan juga menunjukkan kekhusyuan para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam salat mereka, sampai-sampai kata Aisyah tadi bahwa Abu Bakar tidak kuat dalam membaca Al-Qur'an. Jika dia menjadi imam, maka tangisannya yang terdengar dan bacaannya kecil, akan tapi tangisan beliaulah yang terdengar. Kita kembali kepada pembahasan kita, yakni tentang kemuliaan para sahabat. Oleh karena itu, kata Imam Syafi'i, ajma' as-sahabatu wa atba'uhum 'ala afdaliyyati Abi Bakr, thumma Umar, thumma Utsman, thumma Ali. Para sahabat, kata Imam Syafi'i, ajma' as-sahabah, para sahabat telah ijma', telah sepakat seluruhnya, dan juga orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat, atas kemuliaan Abu Bakar atau keutamaan Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Inilah akidah al-sunnah wal-jamaah, yaitu mengutamakan, memuliakan Abu Bakar, menjadikan Abu Bakar sebagai orang yang termulia setelah Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat. Dan yang menyelisih akidah ini, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah Syiah Ar-Rafidah. Orang-orang Syiah Ar-Rafidah, yang mana mereka adalah orang-orang yang paling membenci para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhu, mencela, mencaci maki, merendahkan, menjatuhkan martabat para sahabat, menghinakan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan para sahabat itu telah murtad dari agamanya setelah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali segelintir dari mereka. Dan juga mereka mengatakan bahwa Aisyah dan istri-istri Rasul itu adalah para pelacur. Inilah ucapan-ucapan Syiah, kaum Syiah Rafidah radhiyallahu anhum. La'anatullah alaihim. Imam Malik mengatakan, "Haulai aqwamun," tentang Syiah. Kata Imam Malik, Syiah Rafidah adalah aqwam qadahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Falam yumkinuhum dhalik, faqadahu ashabahu hatta yuqal Muhammadun rajulun su. Kata Imam Malik mengatakan bahwa orang-orang Syiah ini adalah suatu kaum yang mencela nabinya sendiri. Mereka hakikatnya itu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka tidak mungkin, tidak mampu bagi mereka mencela secara terus terang. Nabi Muhammad dicela, mencela secara terus terang kepada Nabi Muhammad tidak mungkin. Pasti seluruh manusia akan menjauhi mereka, akan memerangi mereka, akan mengkafirkannya. Mereka tidak memungkinkan untuk mencela langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yumkinuhum dzalik, tidak mampu mereka melakukan hal yang demikian. Oleh karena itu mereka beralih dengan faqadahu ashabahu, beralih dengan mencela, mencaci maki para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena aslinya mereka mau mencela Rasul, tapi tidak bisa mereka mencela para sahabat. Sehingga dengan demikian, jika para sahabatnya itu jelek, tentu Muhammad adalah orang yang jelek pula, sampai dikatakan Muhammad rajul su. Sampai hingga orang-orang itu meyakini bahwa Nabi Muhammad, seorang yang namanya Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jelek, dikarenakan sahabat-sahabatnya jelek semuanya. Inilah ucapan Syiah Ar-Rafidah. Mereka mengkafirkan para sahabat, menghinakan, merendahkan para sahabat, mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar adalah taghut dan seterusnya, mencaci maki dengan habis-habisan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan Syiah Rafidah, para ulama sepakat bahwa mereka adalah orang-orang kufar, bahwa mereka adalah orang kufar. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan seperti tadi, mereka itu hakikatnya mencela Nabi. Maka orang yang mencela Nabi kafir, dan juga orang yang mencela sahabat itu juga mencela agama. Hakikatnya dia mencela agama Islam. Siapa yang mengemban agama Islam ini jika bukan sahabat? Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau mengatakan pula tentang Syiah ini, "Idza sa'alta al-yahud wa an-nasara," jika engkau tanyakan kepada orang Yahudi atau engkau tanya kepada orang Nasrani, siapa generasi terbaik di antara umat kalian? Mereka, orang Yahudi, tentu akan menjawab, generasi terbaik di antara umat kita adalah sahabat-sahabat Nabi Musa. Mereka adalah orang terbaik di umat kita. Orang Nasrani jika ditanya demikian, mereka pun menjawab, generasi orang-orang terbaik dari umat kita adalah sahabat-sahabat Nabi Isa. Akan tapi, jika dikatakan kepada Rafidah, siapakah orang terjelek, generasi terjelek, terburuk dari umat kalian, mereka akan mengatakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat perbedaan yang sangat jauh. Yahudi dan Nasrani mengakui sahabat-sahabat nabinya, rasul-rasul mereka adalah orang terbaik. Akan tapi kebalikannya, Syiah adalah orang yang mengatakan bukan orang terbaik, akan tapi mereka adalah orang terjelek dari generasi kita adalah para sahabat yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka tidak terima dengan kekhilafan Abu Bakar, Abu Bakar menjadi khalifah. Demikian juga mereka tidak terima sama sekali Umar menjadi khalifah, Utsman dan seterusnya. Inilah Syiah Rafidah la'anatullah alaihi. Yang padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang selalu dipuja-puja oleh Syiah, beliau sendiri mengatakan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, mengakui bahwa Abu Bakar adalah orang termulia. Ditanyakan kepada Ali radhiyallahu anhu, anaknya menanyakan kepada beliau, siapa manusia, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah, siapa manusia terbaik setelah Rasul? Ali pun menjawab, Abu Bakar. Qila thumma man, ditanyakan lagi kepada beliau, siapa lagi setelah Abu Bakar? Umar. Ali menjawab, Umar. Ini riwayat atau hadis yang sahih dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian anaknya tersebut mengatakan, thumma anta, setelah Umar, anaknya mengatakan, thumma anta, kemudian engkau wahai bapakku. Akan tapi Ali menjawab, tidak, bukan. Ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku ini, menunjukkan tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib, tidaklah aku ini sama keadaannya seperti orang-orang muslim yang lain. Akan tapi dari hadis ini kita mengetahui bahwa Ali pun mengakui Abu Bakar dan Umar adalah orang termulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu kita menjunjung tinggi para sahabat radhiyallahu anhum, menghormati mereka dan tidak membicarakan aib-aib yang ada pada mereka. Dan insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita atau pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya maka itu datang dari diri saya. Wa astaghfirullah, dan jika ada benarnya maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.